city. Waktu bila kau rindukan aku putri, coba kau pandangi langit malam bila itu tak cukup mendaki, cobalah kau biru udara wangi aku di situ.